fasl fil laqit, fasal tentang al laqit, anak yang dipungut. Ad-dallah untuk hewan, al-luqata untuk barang, al-laqit orang. Apa artinya al-laqit? Beliau bilang huwa tibul mambul, dia adalah anak yang dibuang. Anak yang dibuang, ini pengertiannya. Iya. Dan yang ingin dibicarakan di sini, apa hukum mengambilnya? Kalau ada anak yang dibuang, apa hukum mengambilnya? Disebutkan oleh para ulama bahwa hukum mengambilnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengambilnya, maka sudah cukup, tidak dosa yang lain. Tapi kalau tidak ada yang mengambilnya, sampai dia tinggal saja di situ, semuanya berdosa. Iya, semuanya berdosa. Kenapa mereka mengatakan fardu kifayah? Karena dengan mengambilnya berarti kita menghidupkan jiwa. Dan menghidupkan jiwa itu adalah wajib. Menjaga jiwa itu wajib, bahkan termasuk daruriyat al-khams. Masuk dalam firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong-menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimu. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Dia tidak boleh mendoliminya, dia tidak mendoliminya dan tidak menyerahkannya. Maksudnya ke musuh, ke hal-hal yang membahayakannya. Dimaksud. Kemudian kata beliau, wa huwa mahkumun bihurriyati. Dan dia dihukumi akan hurriyanya. Maksudnya ini anak merdeka atau budak? Asalnya merdeka. Ya? Asalnya merdeka. Wa islami. Dan asalnya merdeka ini yang pendapat keumuman ulama. Bahkan ada yang menukil ijma. Kalau kita dapat bayi, maka bayi ini adalah bayi merdeka. Apalagi kalau kita sekarang ini, ya pasti orang merdeka. Karena sekarang tidak ada apa? Tidak ada budak. Dulu ini, kalau yang ada budak, ada juga orang. Ya biasanya orang buang bayi ya budak. Kalau sekarang ya semua merdeka. Karena tidak ada apa? Tidak ada budak. Untuk masa kita ini. Dan ini disepakati. Wa islami, dan hukum dihukumi dia adalah muslim. Dihukumi muslim. Iya. Tapi para ulama rahimahumullah ketika menghukumi ini, ada menyatakan dilihat negerinya. Lukotonya ini, lakitnya ini di mana? Kalau di negeri kafir, kafir. Kalau di negeri Islam, Islam. Iya. Ada menyatakan seperti itu. Dan dikuatkan oleh Ibn Asyaih bin Uthaymin rahmallah, dia dihukumi muslim. Walaupun didapati dari negeri kafir. Dihukumi muslim, walaupun dia didapati di negeri kafir. Beliau berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yulad 'alal fitrah. Fa'bawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tidak ada seorang anak pun kecuali dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya yang membuatnya menjadi Yahudi, membuatnya menjadi Nasara, membuatnya menjadi apa? Majusi. Jadi awalnya dia lahir adalah apa? Islam. Awalnya adalah Islam. Jadi ini pendapat yang kuat, yang dikuatkan oleh Asy'ib bin Utsaimin. Setelah itu kalau berbicara hukumnya, wa ma wujida indahu min mal fahuwalah. Dan apa yang didapatkan di sisinya berupa harta, misalnya ini anak kita temukan ada harta memang di selimutnya atau di keranjangnya, fahuwalah, maka itu milik anak itu. Wa wilayatu lil multaqitihi, dan hak penguasaan terhadap harta itu adalah untuk yang memungutnya. Nah, ini walinya. wali dari hartanya itu siapa yang pegang? Adalah orang yang memungutnya. Idza kana musliman, adalah kalau orang itu adalah muslim adil. Wa naqatuhu min baitil mal, tapi nafkahnya anak itu dari harta baitul mal muslimin. Ya, ini asal nafkahnya. Tapi kalau yang memungutnya, dia memungutnya, dia pelihara di rumahnya, yang tidak dijadikan anak angkat, dalam artian anak angkat diseru dengan dia sebagai bapaknya, tidak boleh, itu haram. Menyangka anak angkat, maksudnya disandarkan kepada dia, bapak dan ibunya, ikan haram. Nah, tidak boleh menyangka anak angkat, dalam artian disandarkan kepada dia itu anak. Kecuali ada lagi pertanyaan, kalau dimasukkan saja dalam kakak, kartu keluarga hanya sekedar untuk mempermudah muamalahnya, nah ini lain cerita, karena hanya sekedar apa? Dimasukkan. Adapun mengangkat anak, dalam artian dia jadi bapaknya anak itu, asalnya dia bapaknya orang lain, dikatakan anaknya si ini, padahal dia hanya anak angkat, ini haram dalam syariat. Karena berdalil berdasarkan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dulu mengangkat Zaid sebagai anak dan Zaid ibn Muhammad, begitu. Paham kan? Setelah itu turun ayat yang menghapusnya. Wada'uhum li'aba'ihim, panggil mereka dengan bapak-bapak mereka. Ada yang tidak boleh dipanggil dengan nama bapak angkat. Dari situlah dihapus hukum mengangkat anak dalam artian dimasukkan ke nasab. Paham kan? Jadi lihat nanti, ini Masya Allah. Jadi dia dibayai nafkahnya asalnya dari baitul muslimin. Mereka berdalil dengan kisah Umar ibn al-Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah, dan kita belum muwatta disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dari Ibn Syihab, dari Sunain Abi Jamilah rajul min bani Sulaim, annahu wajada mambudan fi zamani Umar ibn al-Khattab, belum mendapati ada seorang anak dibuang di zaman Umar ibn al-Khattab. Qala faji'tu bihi ila Umar ibn al-Khattab, dia bilang saya datang membawanya kepada Umar ibn al-Khattab. Faqala ma hamalak ala akhdi hadhihi an-nasama, Umar bilang kepadanya, apa yang membuatmu ambil ini keturunan? Faqala wajadtuha dha'iah fa akhadtuha, saya dapat dia telantar maka saya pun mengambilnya. Faqala lahu ya arifuhu ya amir mu'minin innahu rajulun soleh, maka berkata kepadanya, itu kepada Umar, arifuhu, orang yang mengenalnya, wahai amir mu'minin, ini adalah lelaki soleh. Faqala lahu Umar akadali, maka berkata kepadanya Umar, apakah seperti itu? Qala na'am. Faqala Umar ibn al-Khattab, idhab fahuwa hurun lak walak, pergi, dia merdeka dan itu untukmu. Wawala'uhu ala wawala'uhu, dan bagimu wala'uhu, maksudnya harta yang dia ada, misalnya dia punya, itu kamu yang menjadi walinya. Wa'alayna nafqatuhu, dan kami akan menjamin nafkahnya. Ini Masya Allah. Iya. Makanya kata beliau tadi, wanaqqatuhu min baitil mal, karena kisah tadi dalilnya. Illam yakun ma'ahu mayunfaku alaihi, kalau dia tidak punya apa yang dia infakan kepadanya. Tapi kalau dia orang kaya punya, tidak apa-apa, tidak perlu dari baitul mal. Wa ma khallafahu fa huwa fai, dan apa nanti yang dia tinggalkan maka itu adalah fai. Maksudnya ini, anggaplah ini anak punya harta, Dia meninggal. Sebelum dia menikah, kalau dia sudah menikah kan ya ada jatah istri, kalau dia punya anak ya punya anak, kan begitu. Tapi ini dia tidak, belum punya anak, belum beristri, meninggal. Hartanya untuk siapa? Ini kan bukan bapaknya. Iya kan? Ini bukan bapaknya. Untuk siapa? Maka fai. Fai itu maksudnya untuk baitul mal muslimin. Paham kan? Ini tidak dibagi-bagi. Dia untuk kalau tidak ada baitul mal ya untuk kemaslahatan umum. Sebagaimana Nabi SAW terkait dengan sa'i, ya, beliau murni untuk beliau, maka beliau menyimpan untuk nafkah istrinya setahun. Setelah itu dia sisanya beliau pakai beli kuda dan persiapan perang. Pakai beli kuda dan persiapan perang. Ini kalau fa'i. Kalau fa'i. Ya. Wa man idda'a nasabahu ulhi qabih. Dan siapa yang mengaku itu adalah keturunannya, maka diikutkan kepadanya. Nah, tiba-tiba ada mengatakan itu anak saya, sudah langsung saya diikutkan kepadanya. Ya. Dan ini untuk maslahat si bayi. Kan daripada tadi seperti tadi dikasih masuk di kakak kan, paham kan? Ini untuk maslahatnya boleh. Tapi kalau sudah ada yang mengaku sebagai orang tuanya, ini lebih bagus lagi. Kan tidak ada kedustaan, tidak ada apa? Kedustaan. Ini masya Allah. Ini kata beliau rahmallahu wa illa inna illa annahu in kana kafiran ulhiqa bihi nasaba la dina wala musallam ilaihi. Kecuali kalau orang yang mengaku itu adalah orang kafir. Nah, datang dia besarkan anak, datang orang mengaku itu anak saya, tapi kafir. Maka diikutkan dengannya secara nasab, tapi tidak secara agama. Agamanya tetap muslim dan tidak diserahkan kepadanya. Cukup dia bilang saja apa? Oh iya, itu bapakmu. Tapi tidak diserahkan kepadanya, tidak diikutkan secara agama juga. Nasab, ya fulan bin fulan. Paham ini? Seragama Islam dan tidak diberikan kepadanya. Kenapa? Karena kalau diberikan nanti dia ajak kepada kekafiran. Iya. Ini masya Allah. Hukum terkait dengan lukato. Selesai. Lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babu sabak. Iya. Mudah ya. Pembahasan mudah semua ini. Selesai sudah kesulitan. Iya. Selamat tinggal dia. Sekarang babu sabak. Bab perlombaan. Perlombaan. Apa hukum berlomba? Secara umum hukum berlomba secara asal boleh. Kecuali yang diharamkan. Yang tidak terpenuhi syarat dan ketentuannya. Berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kata mereka. Yang paling terkenal adalah berlomba dalam hal menyiapkan diri untuk berperang. Ya. Lomba kuda. Lomba panah. Ya. Lomba unta. Ini dibolehkan. Demikian pula hal-hal yang membuat agama ini tinggi. Lomba baca Al-Quran. Lomba hafal hadis. Ya, lomba karang buku itu dibolehkan. Dibolehkan. Dikiaskan dengan persiapan jihad. Jihad kan untuk meninggikan kalam agama Allah, sama juga. Berdalil dengan ayat umum wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, siapkan untuk mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan. Adapun dalil dari sunnah, apa yang datang dari Uqbah ibn Amir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika turun ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, kata Nabi Aba ala innal quwwata rom, ala innal quwwata rom, ala innal quwwata rom. Ketahuilah kekuatan itu dalam memanah, kekuatan itu adalah dalam memanah, kekuatan itu adalah dalam memanah. Demikian pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syalbani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la sabaqa illa fi khuffin au fi hafirin au fi naslin. Tidak ada perlombaan kecuali pada khuf. Khuf yang diinginkan di sini adalah unta. Kecuali pada unta au fi hafirin. Hafirin di sini maksudnya kuda, dan pada kuda au naslin atau pada memanah. Ini tiga. Tidak ada perlombaan kecuali pada unta, perlombaan unta, perlombaan kuda, dan perlombaan memanah. Ya. Demikian pula ada kisah langsung, itu perkataan Nabi, dan ada perbuatan Nabi. Datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Anda kata pula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'a qabil khayli, belum memperlombakan kuda, allati qad udmirat, yang telah dipersiapkan untuk berperang, minal hafya wa kana amaduhu saniyatal wada, ya, dari hafya dan adalah panjangnya itu sampai saniyatal wada. Wasabaqa bainal qail allati lam tudmar, belum juga melombakan kuda yang tidak ditudmar, tidak disiapkan untuk perang, kuda biasa, minas saniyati ila masjid Bani Zuraik, dari saniyah sampai ke masjid Bani Zuraik. Disebutkan kandanya jaraknya dari saniyah ke masjid Bani Zuraik itu sekitar 1 mil saja. Ini kuda yang tidak disiapkan untuk berperang. Tapi kuda yang disiapkan untuk perang tadi itu jauh. Disebutkan ada yang mengatakan 6 mil jaraknya. 6 mil. Wa kana Ibnu Umar fi man sabaqa biha. Dan adalah Ibnu Umar termasuk yang naik kuda. Nah, yang berlomba di situ. Ini menunjukkan boleh perlombaan. Boleh perlombaan. Walaupun para ulama rahimahumullah ta'ala membagi perlombaan ini menjadi 3. Ada perlombaan yang tidak boleh, apakah ada hadiahnya atau tanpa ada hadiah. Ada perlombaan tidak boleh ada hadiah ataupun tidak ada hadiahnya. Tidak boleh ada hadiah atau tidak ada hadiah. Yang kedua, ada perlombaan boleh pakai hadiah atau tanpa hadiah. Ada perlombaan boleh pakai hadiah atau tidak pakai hadiah. Yang ketiga, ada perlombaan boleh tanpa hadiah. Ada perlombaan boleh tanpa hadiah. Jenis yang pertama mereka sebutkan perlombaan yang tidak boleh walaupun pakai hadiah atau tidak pakai hadiah adalah seluruh perlombaan yang ada mafsadanya. Ini ada kerusakannya. Apakah murni atau kerusakannya lebih kuat daripada manfaatnya? Ada manfaatnya, tapi kerusakannya lebih besar. Ini haram. Dilarang di semua keadaannya. Mereka sebutkan seperti lomba main catur. Hah? Lomba gulat. Tapi sampai mengunci patah tulang-tulangnya. Nah, ya. Yang ada di sana orang lomba kunci. Demikian pula tinju. Itu diharamkan karena mafsadanya besar. Tidak boleh pukul muka, nah tinju harus pukul muka. Paham kan? Nah, ini diharamkan. Pakai hadiah atau tidak? Lomba tinju. Demikian pula disebutkan oleh para ulama lomba yang di dalamnya harus membuka aurat. Lomba yang harus membuka aurat ini diharamkan. Demikian pula kata mereka lomba pukul yang mengantarkan kepada kematian. Ya. Bertanding sampai mati, yang mati itu yang kalah. Demikian pula kata para ulama lomba lukis, tapi lukis yang bernyawa. Ini haram. Lukis yang bernyawa. Ya. Demikian pula lomba musik. Lomba joget. Lomba nyanyi. Sama kan ini asalnya apa? Haram. Pakai hadiah atau tidak pakai hadiah. Ya. Lomba nyanyi. Lomba joget. Lomba musik. Ya. Ada di sana orang lomba apa? Nasyid islami, itu haram. Kalau ada nasyid islami, nanti ada bola islami, ya, lombanya maksudnya. Ada lomba apa lagi Islami nanti? Banyak nanti. Sekarang muncul lagi ada Gojek Syar'i. Dia bikin. Ya, dia bikin. Karena orang pun buka awas Syar'i. Syar'i, tapi Gojek Syar'i maksudnya perempuan, Gojek perempuan. Ah, memangnya perempuan Syar'inya keluar rumah? Paham? Syar'inya perempuan di mana? Dalam rumah. Sekarang tiba-tiba muncul. Ah, itu gara-gara apa? Itu tadi. Orang sedikit-sedikit syar'i. Ya? Yang muncul itu dari siapa? Itu tadi, yang nasib Islami. Begitu juga. Akhirnya ada Gojek Islami. Lama-lama pacaran Islami, maksudnya tidak bersentuhan. Naudzubillah. Itu namanya, itu orang bermudahan. Satu dibuka, terbuka semuanya. Satu dibuka, terbuka semuanya. Ini diharamkan. Ini diharamkan. Demikian pula kalau hewan disebut oleh para ulama lomba antara ya, kerbau. Apalagi namanya itu kerbau? Iya, alhamdulillah. Demikian pula lomba, kata para ulama, lomba kambing saling tanduk. Ya, sama semua ini tidak boleh pakai hadiah atau tidak pakai hadiah. Lomba bitek adu ayam. Mumpung saya ingat. Sama ini. Adu ayam, mau pakai hadiah atau tidak pakai hadiah? Haram. Iya. Ini sama. Haram juga. Iya, dan asalnya diharamkan. Tidak boleh diadu. Ini tidak boleh. Pakai hadiah atau tidak pakai hadiah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada lomba, memang boleh mau pakai hadiah atau tidak. Mau pakai hadiah atau tidak. Disebut oleh para ulama, seperti ini, lomba yang seperti ini, yang ada maslahat yang lebih rajih, maslahat murni atau maslahatnya lebih rajih, walaupun ada kerusakannya. Tapi maslahatnya lebih besar. Seperti disebut oleh para ulama, karom, lomba memanah. Boleh. Mau pakai hadiah juga boleh. Iya. Lomba kuda. Lomba unta. Ini boleh. Kan ada nasnya tadi. Hadis Abu Hurairah. La sabaqa illa fi khubbin au hafirin au naslin. Tidak ada perlombaan kecuali pada beronta, berkuda, atau memanah. Ini jelas ini. Kalau ini berkuda, memanah, boleh pakai hadiah, boleh tidak. Dibolehkan. Karena syariat izinkan. Dan apakah boleh dikiaskan di tiga ini? Ada perselisihan di kalangan para ulama. Boleh gak kita kiaskan tiga ini di maslahat-maslahat yang lebih besar juga dalam agama? Seperti yang Anda sebutkan tadi. Ya. Lomba membawa mobil perang, boleh nggak kita kiaskan? Kan dulu kuda, unta. Sekarang boleh nggak lomba bawa mobil perang, pesawat tempur, boleh nggak? Itu pembahasan kita sekarang. Ya, alat-alat perang ada perselisihan sedikit, dan yang benarnya boleh. Karena sama ilahnya. Ilahnya apa? Untuk persiapan perang. Sekarang persiapan perang bukan lagi kuda. Bukan lagi apa? Unta. Tapi apa sekarang persiapan perang? Yang dipakai apa? Hah? Apa Ahmad? Helikopter. Masa orang perang pakai helikopter? Hah? Mati dulu lah itu Ahmad. Iya, biasanya helikopter itu untuk evakuasi Ahmad. Iya. Apa Pak Ketua RT? Itu. Oh iya, lomba menembak senjata api. Baik. Iya. Assalamualaikum. Kita bicara yang lain. Iya. Yang dipakai sekarang berperang orang pakai apa? Itu judulnya, saudaraku. Iya, orang berperang sekarang pakai apa? Ah, sekarang boleh kita lomba itu. Walaupun dah perang, boleh lomba itu. Iya, boleh lomba itu. Walaupun sebagian ulama mengatakan tak boleh. Kenapa? Harus khusus pada yang disebutkan di hadis tadi. Amin. Tapi yang kuatnya boleh. Iya, boleh. Demikian pula kata mereka, lomba musabaqah al-ilmiyah nafi'ah, berlomba ilmu-ilmu yang bermanfaat, seperti menghafal Quran, lomba menghafal sunnah dan matan-matan ilmiah, lomba menyarang buku, lomba membahas-bahas ilmiah. Mau terkait dengan apa? Ilmu. Ini boleh pakai hadiah atau tidak pakai hadiah? Boleh. Jenis ketiga disebut oleh para ulama, lomba boleh tanpa iwat. Tidak boleh kalau ada iwatnya. Boleh tanpa hadiah dan tidak boleh kalau ada hadiahnya. Ini adalah lomba, kalau diperlombakan itu permainan-permainan yang mudah, yang mubah. Ada permainan-permainan yang mubah, diizinkan dalam syariat, enggak dilarang. Tapi kalau dijadikan lomba dan ada hadiahnya, jadi haram. Seperti apa? Disebutkan oleh para ulama, ya, seperti lomba gambar, gambar yang mubah. Nah, gambar pemandangan. Ini kalau tidak ada hadiahnya, boleh. Kalau ada hadiahnya, tidak boleh. Demikian pula diantara yang mereka bilang, lomba lari motor, mobil yang umum, bukan untuk perang. Ya, lomba motor, lomba balap motor, bukan untuk perang. Lomba balap mobil, tapi bukan mobil perang. Ya boleh tanpa hadiah. Tanpa hadiah. Ya. Demikian pula katanya, ya lomba gajah. Ya, lomba gajah. Ya kan? Lomba keledai. Nah, semisalnya memang asalnya adalah mubah. Masuk di sini kata mereka, ya seluruh permainan yang mubah. Seperti permainan bola dengan semacam berbagai macam jenisnya. Permainan-permainan yang mubah boleh berlomba, tapi tidak boleh ada hadiah. Boleh berlomba, tapi tidak boleh ada hadiahnya. Tidak boleh taruhan. Tidak boleh apa? Taruhan. Yang kalah, bayar lapangan. Ah. Ini permainan mubah. Paham kan? Tapi ini jadi apa? Judi. Iya. Dan dia bisa rugi, bisa untung. Bisa dia menang, bisa dia kalah. Iya. Dan para ulama menjelaskan hal ini kalau tidak mengantarkan untuk meninggalkan yang wajib. Jadi lomba-lomba mubah tadi itu yang dibolehkan, kalau tidak mengantarkan dalam meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Kalau akan mengantarkan untuk meninggalkan yang wajib, misalnya main bola, mubah, tanpa iwat. Iya, tanpa iwat. Tapi kalau menyebabkan meninggalkan sholat, haram. Karena wasilah untuk meninggalkan yang wajib, jadinya apa? Haram. Sama juga kalau akan mengantarkan pada hal yang haram. Kepada hal yang haram. Ini jadinya haram, walaupun asalnya apa? Mubah. Dia masuk di hukum apa? Wasilah. Masuk di hukum wasilah. Ini tiga. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa tajuzul musabaqah bighairi ju'lin fil asya'i kulliha. Masya Allah. Boleh melakukan perlombaan tanpa ju'l, tanpa hadiah, pada asya, perkara-perkara seluruhnya. Wala tajuzu biju'lin illa fil qayli wal ibil wal rami. Tak boleh untuk dijadikan hadiah kecuali pada kuda, unta dan memanah. Sudah kita jelaskan tadi. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sabaqa illa fi naslin au khuffin au hafirin. Tidak boleh ada perlombaan kecuali pada memanah, berkuda, kecuali pada memanah, beronta dan berkuda. Ya, kecuali pada memanah, beronta dan berkuda. Ini katanya, wa in kana al-ju'lu min ghairil musab mustabiqaini jaza. Masya Allah, Ini pada perlombaan yang boleh. Paham ini? Pada perlombaan yang boleh. Kalau hadiahnya dari selain dari yang berlomba, boleh. Bang, kalau hadiahnya selain dari yang berlomba, hukumnya apa? Boleh. Mahwali sabik minhuma. Maka hadiahnya ya untuk yang menang dari keduanya. Wa in kana min adihima fasabaqal mughrij. Kalau dari salah satu dari keduanya, sehingga yang mengeluarkan adalah yang berlomba, au ja'aman atau datang bersama, ahroza sabaqahu wala sya'ilahu siwah, wa in sabaqal akhar ahoda. Dia bilang wa in kana min ahadihima. Kalau dari salah satunya. Jadi ini, ada dua grup. Kalau kamu menang, kamu dapat dari saya. Kalau kamu kalah, kamu kasih saya. Paham gak ini? Ini dari salah satu dari keduanya. Bukan dari orang lain. Bukan dari orang lain. Paham kan? Kalau dari orang lain, tapi ingat, masih perlombaan yang yang boleh. Paham gak ini? Perlombaan. Kalau dari orang lain, boleh. Dan untuk yang menang dari keduanya. Sekarang, kalau dari salah satunya, fasabaqal mukhriju au jahaman, sehingga yang mengeluarkan yang menang atau datang bersama. Artinya tadi itu, kalau kamu menang, saya kasih. Dah, salah satunya. Dah, ternyata yang duluan siapa? Yang janji kasih tadi. Atau datang bersama. Aharoza sabakon, maka dia menjaga yang menang tadi. Tidak perlu keluarkan. Wala sya'ilahu siwah. Dah, tidak ada sesuatu apapun untuknya kecuali dia. Wa in sabakol akor akoda. Kalau dia, kalau yang lain yang melombainya, maka dia ambil. Maka dia apa? Maka dia apa? Ambil. Apa hukumnya ini? Apa hukumnya yang ini? Permainan seperti ini, ya? Hah? Apa hukumnya ini, perlombaan seperti ini? Apakah dihitung kimar atau tidak? Itu pertanyaan kita. Kalau dari salah satunya, apakah ini masuk dalam judi atau tidak? Di antara para ulama ada mengatakan la yu'addu ma badalahu ahadul mutasabiqo ini kimaron. Kalau dari salah satunya saja, tidak terhitung kimar. Tidak masuk dalam judi. Paham ini? Misalnya yang tadi ini, sudah kita contohkan. Yang mengeluarkan salah satunya, dia bilang kalau kamu menang saya kasih. Paham ini? Apakah ini judi? Karena hanya satu saja. Dikatakan oleh mayoritas ulama, bukan judi. Ya, karena tidak mirip dengan judi. Karena judi itu sama-sama memasukkan harta. Dua, dari dua. Itu judi. Dari berapa? Dari dua. Ini dari sisi dinamakan judi atau tidak? Paham? Kalau dari sepihak, tidak dinamakan judi. Tapi kalau dari dua pihak, dinamakan. Ini pendapat jumhur. Iya. Bagaimana kalau dia keluarkan dua-dua setelahnya lagi? Ya. Ini pada perlombaan yang boleh. Maksudnya yang boleh pakai hadiah. Nah, kan tadi kita sudah bagi. Perlombaan ada berapa? Tiga. Nah, ada perlombaan yang tidak boleh pakai hadiah atau tidak? Paham ini? Terus ada perlombaan yang boleh tanpa hadiah. Nah, ini sudah kita keluarkan. Enggak, memang ini mau pakai hadiah dari orang lain. Paham? Hadiah dari pihak ketiga atau dari salah satunya memang enggak boleh. Paham gak ini? Paham? Ini yang kita bicarakan adalah perlombaan yang dibolehkan pakai hadiah atau tidak. Perlombaan apa berarti tadi? Maksudnya saya lupa singgung di awal, jangan sampai antum perluas di tiga jenis, hanya satu saja ini. Yang memang dibolehkan pakai hadiah. Lomba apa tadi? Memanah? Berkuda? berunta. Demikian pula tadi yang dikiaskan oleh para ulama, alat-alat perang. Hanya itu maksudnya ini yang kita bicarakan. Kalau hadiahnya dari pihak ketiga, apa hukumnya? Boleh. Paham ini? Yang ini, yang dibolehkan ada hadiah. Kan ada lomba tadi, memang boleh, tapi tidak boleh pakai hadiah. Jangan nanti tiba-tiba main bola, kalau dari ustadz yang kasih, boleh. Tidak, kalau main bola, memang tidak boleh pakai hadiah. Anda paham ini? Ini rincian sangat bagus, karena memang sebagian orang agak samar sedikit. Sebagian orang agak samar. Katanya kalau dari pihak ketiga, boleh. Padahal yang dia lombakan adalah main bola. Main bola itu lomba yang tidak boleh pakai hadiah walaupun dari pihak ketiga. Kenapa? Karena nanti sana orang yang menang, yang kalah, benci yang menang. Iya kan? Ya, belum lagi dia salahkan temannya, ini saya kalah gara-gara Ami Sanusi. Betul gak? Betul, banyak kebencian. Betul lah Muhammad, pengalaman ini. Iya, jadi ingat, jangan perluas. Ini hanya pada lomba yang memang boleh ada hadiah. Saya lupa singgung di awal. Makanya kita bagi dulu tadi. Lomba ada yang boleh pakai hadiah, boleh tidak. Ada lomba yang boleh tapi tidak boleh pakai hadiah. Dan ada lomba yang haram walaupun pakai hadiah atau tidak. Paham kan? Iya, yang kita bicarakan sekarang ini yang tadi ada hadiahnya ini, maksudnya lomba yang boleh pakai hadiah. Ini yang belum bicarakan. Tadi kan belum kecualikan dah tiga. Lihat susunan penulis dah. Jelas susunannya kan? Kan belum bilang boleh semua lomba tanpa jual, tanpa hadiah dalam segala perkara. Nggak boleh hadiah kecuali fil khoin. Jadi antum jangan umumkan. Kan belum bilang di awal dah. Saya ulangi. Boleh lomba tanpa hadiah pada semuanya. Nah, apakah lomba yang tadi memang boleh ada hadiah atau yang boleh tanpa hadiah? Boleh tanpa hadiah. Setelah itu beliau bilang tidak boleh dengan hadiah, tidak boleh dengan hadiah kecuali tinah, dikhoi, wal ibn, wal romi. Ini yang dibicarakan ini. Jadi perluas. Ini yang dibicarakan. Kalau hadiahnya dari selain boleh. Maksudnya lomba apa ini? Lomba yang dibolehkan tadi ada masalah untuk agama. Berkuda. Hadiahnya dari mana? Dari pihak ketiga. Sponsor. Dok, lomba unta. Paham enggak? Lomba baca Quran. Lomba apa lagi tadi? Hafal hadis kan dikiaskan tadi. Paham ya? Dimasukkan itu. Maka ini boleh dari pihak ketiga. Terus bagaimana kalau salah satu saja? Dah? Misalnya Ahmad sama Abu Ahmad lomba kuda dari baju rupa ke gontang. Kalau kamu kalahkan saya Ahmad, saya kasih antum hadiah. Ini dari satu pihak. Boleh enggak ini? Paham enggak ini? Ini masalah. Paham? Hukumnya boleh, tapi apakah masuk judi? Tidak. Ingat, ini padahal yang boleh ada hadiah. Jangan diperluas. Ya, karena ada orang yang perluas, itu saya bilang tadi. Ada orang yang kadang salah paham. Orang sekarang banyak paham umum, kalau hadiah dari pihak ketiga, tidak apa-apa. Boleh, tapi dia umumkan. Apakah lomba yang memang boleh hadiah sama lomba yang boleh tapi tidak boleh hadiah? Itu kesamarannya. Kadang sebagian orang memandang bahwa kalau boleh lomba berarti hadiah juga apa? Boleh. Hadiahnya dari pihak ketiga. Itu enggak. Ini khusus yang boleh apa? Hadiah. Itu harus dipahamkan itu. Karena banyak yang berputar salah paham ini. Terus sekarang ada masalah. Wa in kana min ahadihima fasabaqal mukhrij. Maka yang duluan adalah mengeluarkan hadiah. Abu Ahmad yang duluan. Au ja'a ma'ana atau datang bersama ahraza sabaqah. Seri. Iya. Maka sudah dia ahraza, dia jaga sabaqah. Wala sa'ilahu siwa, tidak ada baginya kecuali itu saja. Wa in sabaqal akhir. Kalau yang lain yang menang, siapa? anak yang menang, maka apa? Akhoda, dia ambil tadi hadiah yang dijanjikan oleh Abu Ahmad. Jelasan paham ini? Paham ini? Ini boleh karena bukan judi. Karena ini memang diizinkan apa? Diizinkan ada hadiah. Diizinkan ada hadiah. Terus kasus lain akhroja jami'an. Kalau dua-duanya sama-sama keluarkan, Abu Ahmad bilang, Ahmad, kita berlomba. Berapa taruhannya? 100 ribu, saya kasih masuk 50, kamu 50. Amin. Ya, yang menang dapat 100. Mau dia punya? Ya, masing-masing pasang. No, masing-masing pasang. Yang menang, itu semua yang ambil. Jadi kalau 2 orang, kalau 3 orang, jadi tadi 50-50. Berarti kalau 3 orang berapa? 150, kan untung 100. Kalau 10 orang, tak 100. Berapa? 10 orang tak 100. 1000. Iya, 1 juta. Tidak ada lomba 1000 rupiah, saudara. Bukan 1000 karung ya. Iya, mantap Ali. Alhamdulillah. Iya, jelas ini ya, jelas ya. Masing-masing taruh semua. Gimana ini? Kata belum, lam ya jus. Ini judi, saudara. Judi itu, kenapa? Karena dia bisa untung, bisa rugi, betul enggak? Kalau menang, untung. Kalau kalah, rugi. Apa pengertian kimar? Di dalam masalah usul kaidah fikihnya. Idkhalun nafs fima huwa imma gharim au ghanim. Dia masukkan dirinya pada perkara dia bisa untung, bisa rugi. Itulah judi pengertiannya. Nah, dia taruhan 100. Dan tujuan dari nanti 1 juta. Bisa untung, bisa rugi. Kalau kalah. Ada paham ini? Paham? Jadi kalau dari dua belah pihak, enggak boleh. Dulu waktu awal saya samar, saya kira ya secara umum hadisnya. Hadisnya ketika Nabi bilang, tidak ada boleh perlombaan kecuali pada ini. Berarti walaupun dari dua belah pihak, boleh. Tapi ternyata itu masuk dalam judi. Masuk dalam judi. Enggak boleh. Illa ayyudhila. Jam berapa? Sudah dulu? Hah? Baik, tahan dulu. Sampai situ dulu. Jadi intinya dulu sekarang, enggak boleh. Iya, alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi. Hari Senin.